insan telah mengerti, tempatnya jauh di langit tinggi. Setiap pagi muncul kembali, kalaulah malam pergi sembunyi. Senyumnya manis berseri-seri, menawan hati di senja hari. Itulah dia si matahari, itulah dia si matahari. Dengan sinarnya menerangi semua giat siang hari, istirahat malam sunyi, sampai subuh bangun kembali. Hati di senja hari, itulah dia.